syiruk ma duna dzalik. Yang lain dari daripada syirik Allah maaf bisa aja. Urang nang basyahadat dua kalimat Islam marana adalah syirik di hatinya. Inna manungakan apa Allah asyhadu an la ilaha illallah adalah syirik di hatinya. Nah, jadi sudah lepas daripada dosa nang kada diampuni. Nang lain dari itu wayaqtiru ma duna dzalik. Oleh sebab itu semalam kitab sudah tuntung kita wajib baik sangka kepada semua orang Islam. Karena orang Islam diselamatkan daripada dosa nang kada diampuni. Yaitu syirik sebetulnya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Menurut tafsir di dalam jalan ayat. Ay inna syirka billah la dzulmun 'adzim. Faraja'a. Ilaihi wa aslam. Bahwasanya menyekutukan dengan Allah itu adalah kesalahan yang bersangatan besar. Mbah macam apa Muhammad tadi mendengar Abah menasihati. Awal nasihatnya dengan kata-kata yang lembut. Hai kasayangan. Gara-gara kata-kata si Abah tadi menyentuh. Yaitu dengan lemah lembut. Maka masuk di hatinya si anak. Nasihatnya ini masuk. Lalu kembalilah Muhammad kepada Islam. Jadi asalnya nampaknya kada Islam. Kan keras kalau teh. Keras benar. Nah, kenapa jadi yang keras mau lama, mau masuk Islam? Karena dengan kata-kata, ya bunayya, hai kasayang manku. Jadi hasil yang lembut itu, yaitu melamahkan nang keras. Ya bunayya, hai kasayangan. Inna ujarnya tafsir jalan lain, ay al-khisrat as-sayyi'ah. Bahwasanya perkara yang jahat. In takumit qala habbatin min khardal. Sekiranya perkara yang jahat itu setimbang biji dari sawi, dari halusnya. Fatakun fi sukhratin, maka beradalah nang halus itu tadi di dalam batu. Kita ulangi. Ada sesuatu nang jahat. Tentu aja nang dilarang Allah. Sedikit benar. Iya benar bagi sesawi. Halusnya nang jahat. Itu. Dianggap di dalam batu. Kenuk ngalih kalau mengetahuinya. Aufis samawati atau di atas langit nang ketujuh. Siapa nang tahu. Tapi jahat. Halus andap kau di atas langit. Aufil ardi atau di bumi nang ketujuh. Siapa nang melihat. Ingatakan nang hasilnya. Yahti bihallah. Ay yauman qiyamah fayuhasibu alaihi. Pasti hari kiamat kena nang halus itu dibawa Allah Ta'ala ke hadapan orang nang mengerjanya. Dan akan diberi Tuhan balasan. Pertama nak jangan menyekutukan Allah. Nang kedua nak jangan mengerja kejahatan. Karena hari kiamat kena sehalus apapun disembunyikan di dunia ini mengerjakan kejahatan bersembunyi seperti di dalam batu tetap kena ada di hadapan kejahatan itu dan Tuhan balas kena dengan siksa. Innallaha latifun, sesungguhnya Allah maha latifun bistikhrajiha. Allah Ta'ala itu menguasai benar dengan mengeluarkannya nang halus tadi, baik nang di dalam batu maupun nang di atas langit maupun nang di buah bumi. Khabirun ay bimakan, Tuhan tahu pulang di dengan tempat-tempatnya kejahatan itu. Jadi kata kau bersembunyi, kejahatan itu di mana andaknya, tetap Allah Ta'ala tahu wadahnya. Allah Ta'ala tawa membukanya. Ya hai kasayanganku, aqimish shalah, kerjakanlah, dirikan sembahyang lima waktu. Ini nomor ketiga. Pertama, jangan menyekutukan Allah. Nomor dua, jauhi kejahatan walaupun halus, walaupun kadadanan taunya kita menggawe. Nomor tiga, sembahyang lima waktu diriakan. Wa'mur bil ma'ruf, jalankan amar ma'ruf. Wanha anil mungkar, cegah daripada kemungkaran. Lalu apabila kurang dah gawian, pertama kadaman sakutukan Allah, nang kedua menjauhi nang jahat, nang ketiga sumbahyang, nang keempat membawai kurang lain mengerja nang bagus. Jadi sifat membawai kurang mengerja nang bagus itu disuruh. Ulun ulang, membawai kurang mengerja pekerjaan nang bagus itu disuruh. Bahjalnya itu bebawaan menandak selongan aja. Nah, sifat membawai kurang di jalan yang bagus itu disuruh. Wa'mur bil 'urf, lalu menangati pekerjaan yang jahat itu disuruh juga. Lalu kita buliki, kalau orang kada mencaputukan Allah, ditambah lagi kada mengerjakan kejahatan, ditambah lagi sumbah yang lima waktu, ditambah lagi amar ma'ruf, ditambah lagi nahi mungkar, napa hasilnya? Pasti menemui macam-macam musibah. Musibah ini timbulnya dari orang yang syirik, seperti ini. Nang menyekutukan lawan Allah itu nang memusuhinya. Urangnya kada mengerja kejahatan, nang mengerja kejahatan nang memusuhi lawan inya, kada tuju lawan inya, sebab kada cocok. Nah itu sumbahyang lima waktu nang kada sumbahyang sekalikan lawan inya. Amar ma'ruf nahi mungkar, nang kada tuju lawan ma'ruf disuruh sekalikan. Nangka tujuan mungkar di tangati marahnya. Oleh sebab itu naka, pahabisan nasihat tabah, wasbir alama asolah. Ikam harus tabah. Ujar orang lu ini harus siap. Siap menerima rasikunya. Rasikunya orang yang mengerjakan yang di atas-atas itu tadi, pasti sudah musibah. Musibah ni siang malam kada sing tuntungan. Musibah di rumah tangga, musibah di luar rumah tangga, musibah di telinga, di macam-macam. Wasbir harus sabar. Alama asobat atas musibah yang menimpa kepada engkau. Di dalam tafsir jalan lain, bisa babil amri wan nahyi. Karena agama pekerjaan tadi adalah membawai orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada kejahatan. Itu sebabnya jadi banyak musuh. Jadi ikam sabar-sabar aja. Nah ini ada hubungan pulang lawan yang di atas tadi. Kalau kita membawai orang di jalan kebaikan. Urang kada mau, jangan disariki. Kasihan urang itu, baru sampai waktunya lagi. Namun urang kita tangani mengerja kejahatan, masih saja lagi. Jangan disariki juga, doakan aja. Sebab akalnya baru sampai lagi, minituta. Lamun membawa orang, orang kada mau disambati. Lalu kurang menangati orang, orang kada mau dilanguti luput itu. Nang di rumah jua, misalnya bisi bini nih, tiga memadu tuh dipadahi kada menurut-nurut, bilang hendak menuju tahun sudah kada menurut-nurut dipadahi hingga muntung tuh menunjukkan hatinya iri. Hingga muntung bepandar menunjukkan hatinya pahirian. Sudah juga dinasehati bagaimana 7 tahun sudah. Kada obah-obah, jangan disariki, doakan aja. Sebab ini baluman masanya. Dan jangan lupa, dirinya si bini itu adalah makhluk. Tiap-tiap makhluk bisa berubah. Kayak apa aja karasnya akan berubah kepada lama. Tahu lah, kayak apa karasnya pasti ada waktunya berubah kepada lama. Itu. Jadi tunggu waktunya, jalan balum masanya, waktunya sampai, ya kayak itulah menyebalungan waktunya, ujar arwah bapak, nangai. Nyawa harus berjalan di waktu, namun balum waktunya kada kalah. Buktinya behira tahap, mun balum sampai waktunya, nyawa paksa akan kalinya tahi, pengenang keluar, jubur. Tapi lamun waktunya sampai, guring tah nyaman-nyaman bangun, kemana? Kajamban, cobaan kata kajamban, ayo, saduya wadi, ditilang. Nah, jadi berjalan di waktu matanya dikatakan oleh kurang ulama-ulama ahlullah as-sufi ibnu waqti. Kurang tasawuf itu berjalan di waktu. Seakan-akan waktu itu abah oleh inya. Inya menurut akan aliran waktu. Waktu kayak ini, waktu kayak ini. Allah, kalau buat bepandal naik tiung aja. Tiung tuh bisa bantu bepandal, tapi sambil behera. Ujar orang nang anu tak pandalnya. Gawinya luput juga, maka bujur. Maka bujur tak. Bujur tak. Inna dalika sesungguhnya. Dalika ayat mazkur. Pertama, kada menyekutukan Allah. Dua, meninggalkan kejahatan. Tiga, sembahyang. Empat, amar makruf. Lima, nahi mungkar. Enam, sabar atas musibah. Nang enam itu, lamin azmil umur. Sebahagian daripada perkara-perkara yang diwajibkan. Lamin azmil umur, lamin umuril wajibat. Itu adalah hukumnya wajib semuanya. Nah, macam apa nak pulang? Ikam tadi kan sudah kada menyekutukan Allah. Ikam meninggalkan sudah nang jahat, walau sendirian. Ikam sudah sembahyang. Ikam menjalankan amar nahi mungkar. Ikam bereja atas bala musibah karena ikam menjalankan nahi mungkar amar ma'ruf. Tambah lagi nakai. Tambah lagi. Bukan biasa kalau orang dapat musibah. Misalnya bini tadi dipadahi kada maasih. Hingga penender itu nama menunjukkan iri di hati. Ya kaya istilah misalnya ada duit lah, hingga hendak nang gugur lawan inya aja duit. jangan sampai gugur ke orang lain, limbahnya gugur ke lain, ada pender nang pindah berdiri, misalnya lah, ada. Nah, terhadap orang-orang yang seperti itu, nate jaga, wala tusokir kata-kata. Jangan sekali-kali engkau, kalau tafsir jalan lain, la tumil wajhaka anhum. Jangan engkau wala tumil, jangan engkau mencenderungkan khodaka ay wajhaka. Jangan engkau cenderungkan muha ikam dari urang-urang nang memusuhi ikam tadi. Linnas bagi manusia nang gagal. Jaka umpama bini tadi lah lawan kita. Ano, ada nang kada nyaman lawan kita. Kalau kan kita bepaling untuk jangan. Bah, berat jua lah. Artinya nyata macam-macam nang kita hadapi aja. Hadapi aja. Lamun nafsu minto, mama hadapi nang marangwak ini bek minto. Sebab nang marangwak ini mun dihadapi, anu terganggu. Lamun kita bapalin, selamat. Padahal nang di tangan Tuhan, jangan kayak itu. Hadapi aja. Hadapi aja. Nah ini satu akhlak pulang ini. Satu akhlak pulang. Apabila orang tanah kaya, bini tanah kaya itu, kita menghadapinya. Kena bini itu dibalik Tuhan hidayah, supan serohonannya. Umat supannya aku jat. Dasar aku dua nang pengarasnya hati di rumah ini. Ini malu serohonan jat. Dengan adanya akhlak tadi. Bah, namun burung tiung ini pender ya, gawinya maka apa. Wala tamsifil abdi marwana. Nang lagi nakai tambahannya. Janganlah ikam bajalan di muka bumi ini marohan balenggang lenggok. Napa garang arti balenggang lenggok? Lamun urang bajalan balenggang lenggok, balenggang lenggok. Asa kada terdapat jua. Maksudnya, jangan bersifat merasa bagus pada Allah selama masih di dunia. Mau sudah dalam surga kena aja hendak lembok. Jadi ujar ilmu balaghah wala tamshi fil ardi marwah kinayah an adami tatakabbur. Artinya itu sebagai kinayah, artinya jar kita itu apa? Anu sindiran, supaya janganlah di hati ada sombong selama di bumi. Sebab seorang ini hendak bersombong-sombong di atas bumi siapa? Di atas bumi siapa? Nang ampun kana siapa? Lamun nang ampun kana sorong, ayo aja sih itu hendak pakai pinggang. Tapi lamun tanah orang dua, bapa semua-semua di tanah orang kada bisi tanah dua. Model nang semalam, nang orang bisi anak. Nang kada bakti lawan kuita, abahnya sudah tua, mestinya nang maharabu inya, inya gagah aja. Tapi kada heran-heran, diakali oleh abah. Nah, abah nakena sudah tua, hendak madahkan non ikam pahalatan. Kalau ikam kena tak akui giturang, ujanlah anak banyak yang bisi tanah abah nenek. Mau waris segalanya aku. Cuma nak kayak abah ni kada kawa berjalan. Sudah tua nak ini, aja banyak ulun mahambinnya. Dapat sidin makalana. Lo mahambinnya. Bejalan. Kada apa-apa kalau diulang-ulang. Lamun pian kada katuju, cukup kita lihat. Mbah itu sampai ke kebon gajah. Bakuliling, lawas bakuliling. Lalu nang abah baucap, nah ini nak kayak ampun pura. Maka uyu sudah kepalu nah anak-anak. Sampai pula di kebon apa? Niur. Di kebun niur, berjalan keliling, lawas pulang nih. Nah ini nak kayak samunyaan kebun niur, ampun kurang. Sampai pulang ke Pahumaan, berkeliling Pahumaan lebur kalau Pahumaan itu ini nak ampun orang juga. Lalu bapak dari anak-anak nang ampun pian mana bah? Ujar abah, aku kan tadi nak madakan, pahalatan supaya ikam jangan takui gitu orang. Nah sekarang samunyaan ampun orang. Ada di sini apa-apa, pada di ampasnya abahnya. Napa artinya nang keseh batatawaan nene? Artinya kita nih kada bisi kekuasaan marobah. Sakara-kara hati manusia kada bisi kuasaan kita marobah melamahkan. Kayak apa aja kita kada kawa mahamah, kada kawa merubah cerita. Apabila ada hati kita hendak merubah, maka kita berarti hendak mengambil sifat Allah. Oleh sebab itu, wala tamsi fil ardi maraha. Jangan ada di hati ikam ini sifat merasa lebih dari orang, yaitu takabur. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Sesungguhnya Allah marah kepada siapapun nang mutabakhirin fil masyih, balenggang renggok pada jalanannya, yakni sombong. Fakurin ayakan nasi, yaitu merasa lebih dari orang. Jadi kita nih di rumah tangga aja, terutama orang bermadu, ya kan? Dijaga hati. Sebab kita ini sehari-seharinya kada bajauh daripada liang kubur. Sehari beparap ke kubur. Kada ada orang bajauh daripada mati, kada ada beparap terus. Waqsid fi masyika, tambahan lagi nak. Ini sebenarnya kisahnya Luqman lawan anak. Padahal ini adalah nasihat Allah kepada semunyaan orang Islam. Matinya jasidin wasiat kunang keempat patang ini. Ujar Habib nang mengarang kitab. Waqsid fi masyika, handaklah ikam tawasot fihi bainat dabibi wal israhi wa alaika bisakinati. Itu menurut tafsir Jalalain. Waqsid fi masyika tawasot fihi bainat dabibi wal israhi wa alaika bisakinati. Handaklah ikam pertengahan berjalan tadi antara lambat dan antara sikap. Dan handaklah ikam berjalan tadi dengan sakinah, ujar kita, tenang. Nah, maksudnya di sini kalau batis berjalan tenang, berarti hatinya tenang. Jadi kada ada gegelapah. Itu kada gegelapah, tenang aja. Hatinya tenang aja. Urang nah hati tenang ini ngaran bikin tenang. Itu kada kawa lagi anak urang kaitu jua ngan tenang. Si Tiong ini kalau kau lagi menambah pandai, tenang atau mudah. Tapi Tiong sambil bayar aja, Pak. Maksudnya sambil berbandar, sambil mengerja dosa. Memito. Memang Tiong kayak itu udah. Waksid fi masyika etawasok fihi bainat dabi wal isra wa alaika bisakina. Jadi harus tenang, utaknya tenang, hatinya tenang, buktinya berjalan tenang. Wabut bimin sautik. Jadi ya kebebinian adalah berjalan di rumah saja, jangan buka-buka. Kalau ya misalnya nah, telepon gak bunyi, reng, maka seorang rahatan di dapur, teleponnya di tengah rumah, lalu ya gerabak, buka-buka. Buka-buka. Jangan, tenang-tenang aja, tenang-tenang. Uja orang bahari, ya kalau kenapa jangan biar lambat tapi selamat. Minta kalau lamun badadas satu lidas. Minta. Jadi kalau ya tenang di rumah ulun mereka tujuh nang pinembah nubuha. Jangan tenang-tenang aja, berjalan biasa aja. yang buka-buka kata yang gelabu-gelabu jangan. Wa ghadd min sawti. Nah itu ikhfaf min sawti. Dan kalau bapak mandek, jangan nyaring. Tafsirnya, lamun dek tafsir yang lain seperti Khazin, Ibnu Katsir, Baybawi, seperti Nasafi, seperti tafsir Al-Husi macam-macam. Ada lagi pendapat makna waqbut min sautik itu artinya suara itu dilembutakan. Jangan kasar. Jadi maknanya ada randahkanlah suara, jangan nyaring. Nang kedua jangan kasar. Lamun memang lidahnya pangkasar, nah itu iya ujar ulang bahari ajal. Kada kawa lagi sudah ajal macam apa? Ajal sudah macam apa? Misalnya membaca Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kada kawa lagi sudah dialih-alih. Amin. Siapa ngaran pian? Uding. Adakah bisi adab? Ada siapa ngarannya? Yasin. Dosa aja kada kawa lagi memang kaya itu sudah. Memang kaya itu sudah. Nah, mbah bolehlah inya sembahyang soh lah, soh aja. Lamun jadi imam kan soh juga jadi imam, tapi bubuhan kaya itu juga. Inna angkaral aswati lasawtul hamir. Nah, bahwasanya angkara akbah sajahat-jahat suara-suara yaitu suara hemat. Nah, awaluhu zafir wa akhiruhu syahid. Hemar itu awal tendernya gamat. Nah, pahamisan tendernya nyaring. Kalau bahasa kitanya awalnya lama, tapi putingnya kasar. Itu ngarannya hemar, bukan manusia. Nah, lalu di rumah tangga kita adakah hemar? Ih, ketambahin kepandel lah, nah. Putingnya sekalinya lawan kiri-kiri. Itu namanya yang paling jahat, cara-cara bapak. Ini aturan-aturan bajalan, aturan bapandel, aturan mandak muha, jangan berpaling, minta, jangan minta najahan. Kita ulangi pertama, jangan menyekutukan Allah. Dua, menjauhi segala kejahatan walaupun waktu sendirian. Tiga, sembahyang lima waktu. Empat, amar ma'ruf membawai orang kepada kebaikan. Lima, menangati orang daripada kejahatan. Enam, rasikunya mesti sabar. Jangan kagak sabar. Nah, kemudian tujuh, janganlah muha ketujuh bapaling kada menghadapi orang. Delapan, janganlah di dalam hati sombong, buktinya berjalan nah renggang-renggok. Sembilan, hendaklah berjalannya dengan jangan laju, jangan gemet banar, pertengahan. Menunjukkan tenang-tenang isi hatinya. Nomor 10, kalau bapak ber, jangan kasar, jangan nyaring. Sebab itu bukan sifat manusia, itu adalah sifat hemat. Nah itu 10. Kemudian, wa kun min ibadir rahman. alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khathabahumul jahiluna qalu salama. Ini di dalam surah Al-Furqan. Hendaklah kita bersama-sama menjadi hamba yang senantiasa mendapat curahan rahmat Allah. Jadi maksudnya ibad di sini tanda orang-orang nang mengaku diri. Jadi maksudnya ibad di sini tanda orang-orang nang mengaku dirinya hamba Allah. Nang kedua rahman. Tanda orang nang senantiasa mulai dunia sampai akhirat dapat rahmat Tuhan. Jadi di dunia dapat rahmat, di kubur dapat rahmat, di kubur dapat rahmat juga. Itu di padang mahsyar dapat rahmat, senantiasa dapat rahmat, di mana aja dapat rahmat. Nah itu macam apa supaya kayak itu. Pertama supaya kita ini bujur menjadi hamba. Nah kedua terus-terusan dapat rahmat Allah. Alladzin yamshun 'alal ardi hawnan. Ini alladzin ada yang mendakan khobar bagi ibadah, ibadah muktada. Ada yang mendakan alladzin na'at. Lamunnya alladzin khobar, masalahnya selesai. Lamun alladzin na'at, khobarnya di penghabisan ayat kula ika yujidawna lurupata. Pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Mereka yang hidup di atas bumi Allah ini haunan bersifat aidi sakinatin wa tawadhu'in. Ini istifat baik jalalain, tafsir sawwi, tafsir baydawi, tafsir nasabi, tafsir khalil, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Alusi. Nah, lain-lain itu sudah komplit aja, sudah ittifaq memaknai maknanya raunan bisa kinatin wa tawadhu'in. Orang yang hidup di dunia ini tenang dan merendah diri. Jadi kalau orang tenang, merendah diri, itu tandanya orang nang mengaku dirinya hamba. Dan itu tandanya orang nang senantiasa mendapat rahmat Allah. Mulai di dunia sampai di kubur dan seterusnya. Sebutin tandanya sudah, tanda nama dan tawadhu. Tersebut sudah. Wa idza khathabahumul jahilun qalu salama. Apabila menghitop akan mereka itu oleh orang-orang yang jahil, ay bima yaqrahunah. Apabila orang jahil bapander lawan inya panderan nang kada disenangi hati. Ujar nang wahini tak ada kata-kata nang sumbang. Nang kayu apa? Tanda orang nang mengaku hamba Allah. Tanda orang nang senantiasa dapat rahmat Allah. Mulai di dunia, lamun di kubur kita dapat rahmat Allah. Lamun pernah masuk dapat rahmat Allah. Tanda nang kedua. Tatkala ada suara-suara nang apa ngarangnya tadi? Nang sumbang di telinganya. Baik lewat kurang menang sarumah atau kada macam apa ini qulu salama, mereka itu menjawab dengan kata-kata nang menyalamkan kedua belah pihak. Napa maksudnya ai palarayu qabiluna bikalamil qabil. Maksudnya kada membalas dengan kata-kata nang kada bagus. Berat. Namun seorang disambati orang lalu berdiam malih. Nang biasanya membalas. apabila sudah segol masuk, biasanya pelatihnya pun menyuruh, ayo berimas supaya kawam memasukkan jua pulang, supaya kawam membalas. Nah ini nang kedua ciri-cirinya. Jadi kalau di rumah tangga ini bermacu misalnya lah, pertama tenang, nang kedua merendah diri, nang ketiga apabila marku bapak bilang nang kata nyaman kada membalas-balas, baik membalas lawan muntung atau membalas lawan lawan ilat, biar muntung kada menjolot tapi menjulur ilat itu membalas jua ngarannya. Jadi lamun handak nang nyaman kahamannya, apabila ulang sebab berjahat lawan kita, maka kita itu bakalah haja. Nah, ketujuh bakalah. Nah, kada kawa lagi kita sudah anu biung ta mandak labih kada itu pandang biung kada kawa lagi. Bakalah. Jadi pertama tadi tawadhu, nang kedua apabila orang bepander nang kada nyaman didangar, bakalah kalah haja kada melawan kada membalas. Wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Nang ketiga, mereka-mereka yang di waktu malam li rabbihim menghadap Tuhan, sujud dan waqiyama sarjidina wa qaimina ay yusalluna bil lail. Itu tafsirnya. Artinya mereka yang di waktu malam sembahyang. Jadi ujar di dalam tafsir sabiqun bi salatil isya wa shuhi jama'atan. Itu termasuk sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Termasuk sudah ananda urang nang mengaku hamba dan urang nang sanantiasa dapat rahmat. Ada lagi menurut tafsir lain dasarnya hadis dua, yaitu sembahyang dua rakaat sesudah maghrib. Mbak dia dan dua rakaat sesudah isya, badia isya. Mentor. Tapi karena sembahyang itu bagus, apabila banyak sembahyangnya malam, maka itu lebih lagi bagus. Mentor. Jadi ujar orang wah ini, nah paling kurang sudah badia maghrib lawan badia isya itu paling kurang. Ya kan? Nang dahulu tadi paling kurang isya berjamaah subuh berjamaah. Nah, isya. Lamun semalaman kong sembahyang, kalau pada tahan itu bagus. Ba ulun tahan aja seminggu ulun sampai malam sembahyang. Dasar Tuhan nang hebat menolong. Kasih kebukaan. Kini lir yabitun disebut yabitun. Padahal sembahyang sunat itu malam ke siang bagus saja. Ya kalau kenapa jadi di sini malam? Nah, lalu ujar dalam tafsir disebut yabitun malam karena ibadat malam itu seperti sembahyang lebih jauh daripada riya. Lebih jauh dari riya. Angkat tiga, nomor satu tawadu di hati, nomor dua apabila orang bepander nang kada nyaman di telinga kada melawani, artinya bakal kalah aja lah. Nomor tiga malam sembahyang. Nomor empat walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Nah, coba lihat. Pertama tadi jadat merendah diri. Bagus kada? Bagus kada? Bagus. Nang kedua tadi kada membalas, kada melawan apabila urang baucapkan kada nyaman. Bagus kada? Bagus. Nang katiga pulang malam Pak Ibadah. Bagus, Dadah. Bagus. Di dalam keadaan lawan Tuhan, ini bagus. Ya, sembahyang tadi. Lawan manusia, ini bagus. Yaitu tawaduk dan ada membalas kejahatan orang. Dalam itu, mereka itu masih membaca doa. Yusrib anna azab jahannam inna azabakan nazarama. Ya Allah, jauhkanlah daripada ulun siksa jahannam. Karena siksa jahannam ta'na barama lazimat da'iman. Karena siksanya itu abadi. Apa maksudnya? Nah, ujar tafsir, beberapa biji tafsir Quran yang mau tak bernangsaheh, walaupun mereka itu bagus sudah lawan manusia, tawadu, kadang membalas, kadang melawan, maklalah aja, malam pulang ibadah, ikhlas pulang, yata mereka itu kadang berpegang lawan kebagusan-kebagusan tadi. Baik kebagusan lawan manusia, baik kebagusan lawan Allah. Napa artinya? Mereka kadang berpegang kepada amal soleh. Tetap mereka takut. Karena walau amal soleh, apabila Tuhan hendak mematiakan kafir, tetap kafir juga. Jadi ini tetap takutan kalau kena mati kafir. Nangka ini tanda ulang nang menjadi hamba Allah. Nang mendapat rahmat. Apabila melihat kepada aku bagus banget lawan makhluk, aku bagus banget lawan Tuhan, rasanya aku di surga juga sudah. Lalu, hebat hati. Nah, keluar sudah daripada ibadah, keluar daripada rahmat. Artinya, itu kadang mengaku hamba lagi. Dan kadang dapat rahmat lagi. Itu artinya. Nah, itu yang jadi Rabbana sirif anna azab jahannam tadi. Inna azabaha kana gharam. Sudah bagus. Fahum ma'ahus ilmu amalah ma'al khalik wal khalki khalifuna wajibuna. Itu dalam tafsir itu. Dalam keadaan amalnya bagus, mana? Baik lawan makhluk, bagus. Lawan Tuhan, bagus. Dia tak ada berpegang lawan amalnya, Pak. Berpegang lawan Allah, sebab biar amal bagus. Mun Tuhan anak mematiakannya, tapi kafir juga. Jadi tetap takutan lawan Allah. Kadang memandang amal yang bagus tadi. Itu maksudnya, Pak. Waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Dan lagi nang kalimat mereka-mereka yang apabila menafkahkan harta ala ayalihim atas tanggungan mereka lam yusrifu Ailam yujawizul hadda. Pada mereka itu limpat batas. Walam yaktu ailam yubayi'u kahada menyempitkan. Jadi apabila memberi nafkah lawan tanggungan mereka, banyak banar kadar dua, nah kurang pun dari kecukupan kadar dua. Itu cara memberi nafkah. Ujar bahasa kita, cara bersedekah, cara bahadiah. Jadi bahadiah itu banyak banar kada, dikit banar kada. Mbah macam apa? Wa kana baina dzalika qawama, wa kana infaquhum baina dzalika ayl isrof wal iktar. Qawaman wa rasafan. Tetapi antara nang dua tadi, antara banyak, antara sedikit. Jadi sedang itu. Ujar orang wahimita, sasubai. Lawan keadaan. Jadi apabila kita hendak bahagia, kita hendak bersedekah, disesuaikan. Jangan dipaksakan. Lamun orang kada kawa, sekian, oh jangan dipaksa-paksakan. Menurut kekuasaan menurut kemampuan. Maunya dipaksakan, nah ini yang lalu tumbur di masyarakat. Kalau dipaksakan, lalu tumbur. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Dan nomor 6, mereka yang tiada menyembah selain dari Allah, Tuhan yang lain. Artinya, baibadat ikhlas. Baibadat ikhlas. Wala yaqtuduna nafsal ladhi harramallah illa bilhaq. Dan tidak mau membunuh akan seikung jiwa yang diharamkan Allah Ta'ala. Illa bilhaq, kecuali inya membunuh. Kalau orang membunuh orang, negara-negara Islam, yang berlaku hukum Islam, maka raja yang menyuruh membunuh. Minta. Itu boleh aja. Sebab itu maknanya kisos. Wala yazinun, mereka yang tidak mengakali perbuatan zina. Minta. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa mengakali dosa-dosa yang di atas tadi, pertama kada ikhlas, kedua membunuh, ketiga mengakali berzina, yalqa azama, nah niscaya ia akan mendapat hukuman siksa. Pertama apa tadi? Ini tawatu. Yang kedua, anu bakal halal aja kada membalas. Nomor 3, sembahyang malam. Nomor 4, kada bepegang lawan ibadah. Tapi takutara, kalau-kalau tulisan sorong mati kafir. Nang kelima, anu basadakah bahadilah sesuai kemampuara. Kemudian nang keenam, kada anu madoba ibadat ikhlas. Nang ketujuh, kada mematihi urara. Nang kedelapan, kada mengakali zina. Nang kesembilan, walladzina la yashhaduna zur, mereka yang tidak mau hadir di majelis-majelis maksiat. La yashhaduna dzur, artinya la yahduruna majalisal batil. Jadi mereka itu kada hadir di majelis-majelis maksiat. Itu nang kursa 10. Wa idza marru bil lawi, apabila mereka itu melewati dengan kata-kata nang jahat atau perbuatan nang jahat. Ini misalnya berjalan. Di situ ada orang berpendar yang kada baik di tengah jalan. Atau di tengah jalan itu ada orang berbuat yang kada baik. Macam apa mereka? Merukiloma. Mereka itu berpaling daripada itu. Maksudnya kada singgah. Ai mu'ridin. Mereka itu berpaling. Kada singgah. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhru 'alaiha summa wa 'umya. Nang ke-11, mereka yang apabila dibaca akan Al-Qur'an yang isinya nasihat, mereka itu tidak tersungkur menuliakan dan memajamakan mata. Maksudnya mereka itu menurut nasihat Quran, bukan mereka itu menolak nasihat Quran. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina mafazan. Nomor 12. Mereka yang senantiasa membaca doa, ya Tuhan kami, barilah kami bini-bini dan zuriat-zuriat yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kaminya ini menjadi ikutan dan uburan tanpa bersuara. Kada bepandar-pandar orang mau umpati ya. Orang mau menurut saja apa gawi sorong turut hilang. Udah sorong kada bepandar. Itu maksud wajah anna dan mutafina imamah. Bini minta nang soleh, anak minta nang soleh juga. Nah, apa artinya mereka itu mengaku bahwasanya mereka kada sanggup menjadikan bini dan anak dan diri menjadi orang baik. Hanya Allah. Jadi mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah supaya baik. Bini diserahkan ke Allah, anak diserahkan ke Allah. Maka itu. Tak tenang berhimat mengurus sendiri, berhimat mengurus anak dan bini dengan utak dan kepintaran seorang Allah Taala di kebalakan ada saya itu maksud baca aja tafsir dan mutabat kayak itu. Nah. Wallahu subhanahu wa taala alam ulun banyak-banyak mengharap dan yang doa akan ulun serumahan mudahan diampuni Allah segala dosa dan ulun banyak-banyak minta ampun minta maaf, minta harap, minta ridho kawan pian dunia akhirat doakan mudahan ulun serumahan selamat. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبواسطه لم يتسلم على النبي قد الانعام ولا ان يطاع الطلب انتقام مع النقوش تاخذ منها يطلع وجود إذ لا أسير مرد مبود فقم ونادي إلى ودود يا ظهيران في كل شارع رد المعبود فقم ونادي يا وجود يا ظهيران في كل شارع Thank you. المجاهدين يا أهل الحاضرين ما حمد الله تأخذ لي ما يطلق عفوك عني إلا